Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada dinul Islam. Salawat dan salam juga kita limpahkan untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yuzhibnas sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Yang artinya itu surat Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tegakkanlah salat di kedua ujung siang, wa zulafa minal laili, dan sedikit dari waktu malam. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus keburukan-keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin. Demikianlah peringatan bagi orang-orang yang mengingat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita salah satu di antara keluasan rahmatnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa bukan hanya dengan taubat. Taubat jelas menghapus dosa. Kebaikan-kebaikan juga dapat menghapus dosa-dosa tersebut. Allah mengatakan, wa aqimis shalah, tegakkanlah salat di kedua ujung siang. Para ulama menafsirkan maksudnya adalah salat subuh dan salat asar. Wa zulafa minal lail, yaitu salat maghrib dan salat isya. Jadi ini waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menegakkan salat. Subuh dan asar, maghrib dan isya. Sebagian menafsirkan tarafayn nahar, yaitu salat subuh, zuhur dan asar. Al-Imam Mujahid mengatakan, hiya as-subh fi awalin nahar wa-dhuhr wal-asr fi akhiriha. Subuh di awal siang, di awal hari, dan zuhur serta asar di penghujung siang. Wa-zulahu minal lail, Mujahid mengatakan, al-maghrib wal-isya, yaitu solat maghrib dan salat isya. Jadi dijelaskan di sini 5 waktu salat yang mana kita diperintahkan untuk menegakkannya, kewajiban menegakkan 5 waktu salat ini. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus keburukan-keburukan. Yaitu inna fi'lal khairat yukaffiru dzunub as-salifah. Perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu, yaitu dosa-dosa kecil. Manusia tidak lepas dari dosa. Bahkan manusia senantiasa berbuat dosa. Dosa dalam pandangan Ahlus Sunnah ada 2 macam. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dosa besar mungkin dosa yang dapat kita ingat, karena ini adalah dosa besar dan hanya dapat terhapus dengan taubat. At-taubatu tajubu ma qabla. Taubat dapat menghapus apa-apa yang terjadi sebelumnya, terutama dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil yang mungkin ini tidak terhitung jumlahnya, saking banyaknya, dan manusia mungkin sudah lupa dari kebanyakan dosa-dosa kecil yang dilakukannya, maka ini dapat terhapus dengan perbuatan-perbuatan baik. Di antaranya sholat. Sholat lima waktu itu, ya, itu menghapus dosa-dosa di antara keduanya, atau di antara sholat-sholat tersebut. Ya. Sholat lima waktu itu merupakan kafarah. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Ma min muslim yudhnibu dhanban wa yatawadda wa yusalli rak'atain illa ghufira lahu." Tidaklah seorang muslim berbuat dosa lalu dia berwudu dan mengerjakan salat dua rakaat melainkan akan dihapus, akan diampuni dosanya. Sebahagian orang menyebut ini salat taubat. Ya, salat taubat. Demikian juga wudu. Seperti yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan bahwa beliau berwudu sebagaimana wudunya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, "Hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda." Beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Kemudian beliau mengatakan, "Man tawaddaa wa wudu'a wudu'i hadza, tsumma shalla rak'atain, la yuhdithu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang berwudu seperti wudu ini, kemudian seperti wudukku ini, yaitu wuduk yang diperlihatkan bahwa begitulah Nabi melakukannya, kemudian dia mengerjakan sholat dua rakaat dan dia tidak berbuat sesuatu yang melalaikan di dalam sholatnya, yaitu dia fokus khusyuk mengerjakan sholatnya, illa ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi, melainkan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi amal-amal kebaikan itu dapat menghapus keburukan-keburukan atau dosa-dosa kecil tersebut. Ayat ini berturun berkenaan dengan satu kisah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkannya kepada kita dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna rajulan asaba min imra'atin qubla. Bahwa ada seorang laki-laki yang karena silap, namanya juga silap, dia mencium seorang wanita yang bukan mahramnya. Ini terjadi pada zaman Nabi. Ya, begitulah manusia kadang-kadang lupa. Lupa dia, ternyata yang diciumnya bukan istrinya mungkin, orang lain. Asaba qubla, ini dosa. Ya, tentunya dia tidak, kalau zina dosa besar, kalau ini ya, begitulah. Kadang-kadang kita juga suka bercanda-canda dengan wanita, itu adalah satu mungkin kesalahan dan dosa. Dan kita lewatkan peristiwa itu begitu saja, seolah-olah tidak berdosa, padahal berdosa, kan begitu ya. Nah, ini mungkin lebih parah dari itu, dia mencium seorang wanita yang bukan mahramnya, tentunya tidak halal disentuhnya. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarah. Kemudian dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kisahnya. Fa anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, Aqimis salah tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat. Tegakkanlah salat di kedua penghujung siang dan sedikit dari waktu malam, yaitu salat lima waktu tersebut. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus keburukan-keburukan. Turunlah ayat ini, bahwasanya salat lima waktu yang kita kerjakan itu, Nabi SAW mengumpamakannya seperti sebuah sungai yang ada di hadapan rumah seseorang. Lalu orang itu mandi lima kali sehari semalam di sungai tersebut. Ya, tentunya tidak ada kotoran yang menempel pada tubuhnya. Turunlah ayat ini menjelaskan bahwa salat, dari salat ke salat berikutnya, salat Jumat ke Jumat berikutnya, puasa Ramadan kepada Ramadan berikutnya sampai Ramadan berikutnya, ini adalah kafarah di antara keduanya. Idza ujtina batil kabair, jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Nah, demikian. Jadi turun ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut. Faqal, maka laki-laki itu mengatakan, faqala rajul, laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, ali hadza, ya Rasulullah, apakah peristiwa ini khusus untukku? Ya, apakah keistimewaan ini hanya diberikan untukku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qal li jami'i ummati kullihim, untuk semua umatku. Jadi bukan untuk orang itu saja, bukan hanya untuk laki-laki itu saja, tapi untuk semua umat Muhammad. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimah. Al-Imam Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur yang lain kisah yang sama, tapi redaksinya lebih lengkap, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni wajadtu imra'atan fi busnan. Wahai Rasulullah, aku bertemu dengan seorang wanita di sebuah kebun, taman, kebun, taman, kebun kurma atau taman, sana enggak ada, taman bunga, ya, taman kurma. Jadi dia bertemu dengan seorang wanita di sebuah kebun. Fafa'altu biha kulla syai', aku melakukan dengannya semua, segala sesuatu. Ghaira anni lam ujami'ha, hanya saja aku tidak menyetubuhinya, tidak dukhul. Ya, jadi dia buat garaba-raba, dia cium-cium gitu. Dia katakan, qabbaltuha wa lazamtuha wa lam afal ghayra dhalika. Aku cium dia, aku peluk dia. Itu aja katanya. Ya, ini datang kepada Nabi, bayangkan. Kalau datang kepada antum orang seperti ini gimana? Ya, Nabi biasa aja. Ini orang memang macam-macam kan, begitu ya. Iman itu kan enggak satu tingkat, naik turun juga. Bayangkan ketemu wanita di kebun, enggak ada siapa-siapa, kan fitnahnya besar. Ya, dia terjerumus ke situ. Hanya saja dia masih punya iman, dia enggak berbuat zina. Nah, itu dia. Dia tidak sampai jatuh kepada dosa besar, yaitu zina. Walam af'al ghaira dhalika, dan aku tidak melakukan selain itu, hanya itu katanya. Faf'al bi ma syi'ta, faf'al bi ma syi'ta, kata laki-laki itu. Nah, silakan engkau hukum aku, mau hukuman apa terserah. Falam yakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak berkata apa-apa kepada laki-laki ini. beliau diam saja. Karena belum ada juga hudud, hukuman, ini mau diapain? Ya si perempuan pun enggak melapor kan begitu ya. Jadi enggak ada delik aduan tuh. Ya artinya 3S, suka sama suka kan gitu ya. Tahu suka sama suka. Artinya begitulah terjadi, si perempuan pun tidak melapor kan begitu ya. Nah si laki-laki ini yang melapor, dia tadi aku begini-begini enggak enak rasanya. Itu kan perempuan bukan mahramku. Nah silakanlah mau dihukum apa aku terserah, pasrah aja. Tapi Nabi diam saja, enggak berkata apapun kepada laki-laki itu. Fadhahabar rajul, maka pergilah laki-laki itu. Karena enggak dapat hukuman dari Nabi, Nabi tidak melakukan apapun terhadapnya, maka dia pun pergi. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, laqad satarallahu alaihi law satara ala nafsihi. Ya, Umar mengatakan, ternyata di situ ada Umar juga. Umar mengatakan, sungguh Allah telah menutupi perbuatannya. Itu dosanya. Bisa saja dia menutupi aibnya itu ataupun dosanya itu, enggak ada yang tahu, kan begitu ya? Enggak ada yang tahu, si perempuan pun enggak ada yang lapor, enggak ada yang lapor. Begitu kata Umar. Maka fa'ad ba'u Rasulullah basarahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya terus menyorotkan pandangan mata beliau kepada laki-laki tadi. Faqal, kemudian summa qal, kemudian Nabi mengatakan rudduhu alayya. Panggil laki-laki itu kembali sini. Ya farudduhu alayhi. Maka laki-laki itu pun dibawa lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau diapakan ini? Ini disetrap aja cocoknya. Enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, faqara alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadanya ayat aqimis shalah tarafayn nahar wa zulafa minal lail innal hasadat yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lil dzakirin. Ayat tersebut dibacakan Nabi kepada laki-laki itu. Faqala Mu'az faqala Mu'az wa fi riwayatin ya Umar Mu'az mengatakan dalam satu riwayat Umar berkata, ya Rasulullah, alahu wahdahu amlin nasi kafa, apakah ini untuk dia saja? Ya. Hal seperti ini hanya berlaku untuk laki-laki itu saja? Amlin nasi kafa, atau untuk semua manusia? Artinya untuk kita juga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bal linnasi kaf. Bahkan hal ini berlaku untuk semua umat Muhammad. Akhwani fiddin wa asyur muslimin. Yaitu jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selain taubat yang dapat menghapus dosa, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan juga dapat menghapus dosa-dosa tersebut. Selama dosa besar ditinggalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ujutina batil kabair, selama dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Jadi ini adalah satu konsep di dalam syariat Islam, bahwa kebaikan dapat menghapus keburukan. Bahwa di sana ada amal-amal yang dapat menghapus dosa. Banyak sebenarnya. Secara umum semua amal kebaikan, sholat lima waktu, puasa Ramadan, amalan-amalan sunat, sedekah, bahkan itu dapat menghapus dosa-dosa kecil. Manusia selalu dan senantiasa berbuat dosa. Kullu bani Adam khata. Bani Adam itu selalu berbuat salah. Ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki banyak dosanya. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa lisan apalagi. Ya kan? Kadang-kadang terucap satu kata, perkataan, kalimat yang tidak bermanfaat, bahkan mungkin mudarat, kita tidak sadar. Ya, kita tidak sadar. Kita tidak sadar telah berbuat banyak dosa. Karena kalaulah dibuka catatan amal kita sekarang, ya, mungkin terlalu banyak dosa-dosanya. Ya kan? Terlalu banyak catatan-catatan yang kita lupa. Oleh karena itu di akhirat nanti ketika hisab, banyak orang-orang yang dihisab itu lupa. Dikatakan kepadanya, kamu telah berbuat ini, ini, ini. Dia mengatakan, saya tidak tahu. Lupa dia. Ya. Hingga ada orang yang paling jahat, yang disebutkan catatan dosanya itu, catatannya, kertasnya itu sejauh mata memandang. Bayangkan itu. Ya, berapa banyak catatan dosanya. Dia pun juga gak ingat lagi. Nah demikian. Dan dia punya satu kebaikan dan dia juga gak ingat, yaitu la ilaha illallah. Yang ternyata kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada semua catatan dosanya yang sejauh mata memandang tadi. Nah demikian ikhwan fiddin ma'asyarul muslimin. Ya, jadi Nabi juga mengatakan di dalam hadis, ya, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuan kamu, karena kamu itu tidak bisa lepas dari dosa. Sudah demikianlah, ya, didesain manusia itu, ya, tidak lepas dari dosa supaya mereka bertaubat, mohon ampun, memohon kepada Allah. Karena kalaulah kamu tidak berdosa, kata Nabi, akan Allah lenyapkan kamu dan Allah akan datangkan kaum yang berdosa, lalu mereka minta ampun dan Allah ampuni mereka. Jadi ada hikmahnya manusia itu buat dosa. Ya. Ada hikmahnya manusia itu buat dosa. Dengan itu kita tahu bagaimana sifat maghfirah, ghaffar. Allah itu maha pengampun. Akhwani fiddin. Ya. Kemudian Nabi mengatakan innal hasanat afwan wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan-perbuatan buruk itu dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya akan menghapusnya. Niscaya akan menghapusnya. Jadi ini merupakan dorongan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi keburukan-keburukan yang kita lakukan. Untuk menutupi dosa-dosa yang kita kerjakan. Yang itu mungkin kebanyakannya kita tidak mengetahuinya lagi. Kebanyakannya kita tidak menyadarinya bahwa kita telah buat dosa. Ya kadang-kadang pun, ya, kita baru tahu dosa yang kita lakukan setelah mendapat teguran dari orang lain. Bulan, ya, kamu melakukan begini, begini, begini. Ya, dia pun gak ingat lagi. Demikian yang konfidin ma'asyurul muslimin. Jadi menurut konsepnya, ya, semua, ya, menurut konsep syariat Islam, semua kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus keburukan-keburukan. Hanya saja, ikhwan fillah, ada beberapa amalan-amalan yang secara khusus, itu dapat menghapus dan melebur dosa. Secara umum, semua kebaikan, bahkan sholat lima waktu yang kita kerjakan, itu dapat menghapus dosa-dosa kecil kita. Ya, tapi di sana ada beberapa amalan yang secara khusus dapat menghapus dosa. Di antaranya, ikhwan fillah, yang pertama, menyempurnakan wudu dan berjalan ke masjid. Ini termasuk amalan penghapus dosa. Nabi mengatakan ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan tentu saja ya Rasulullah. Nabi menjawab isbaghul wudu 'alal makarih wa kathratul khata ila al masajid wa intidharus salati ba'da salati fadhalikumur ribat. Beliau menjawab perkara-perkara yang dapat menghapus dosa tersebut dan mengangkat derajat adalah menyempurnakan wudu pada masa-masa sulit. Pada masa-masa sulit, ya biasanya pada musim dingin, ya, di mana menyentuh air itu adalah sesuatu yang sangat berat, ya. Pagi hari lagi nyenyak-nyenyaknya tidur kan begitu ya, kena air itu kan berat. Nah, pada masa-masa sulit seperti ini, menyempurnakan wudhu itu merupakan salah satu penghapus dosa dan mengangkat derajat. Ada waktu-waktu kita berat untuk berwudhu, ya. Pagi hari tentunya. Ya, di samping dingin mungkin lebih dingin daripada waktu-waktu yang lainnya. Nah, kita itu sedang ngantuk-ngantuknya. Enaknya tidur lagi. Karena kalau berwudhu hilang ngantuknya, hilang keinginan untuk tidur. Nah, ini adalah waktu-waktu yang sulit, makari. Menyempurnakan wudhu dalam kondisi seperti ini itu merupakan salah satu penghapus dosa. Apalagi kita tinggal di tempat yang dingin atau pada saat itu sedang musim dingin. Maka menyentuh air itu seperti memegang listrik, saking dinginnya. Antum pernah tinggal di tempat yang sangat dingin? Di tempat yang dingin, yang mungkin suhunya di bawah 0 derajat minus, itu air sangat dingin. Di gunung saya kita merasakan dingin. Atau kalau pernah mengerjakan haji ataupun umroh pada masa-masa di musim dingin, yaitu bulan-bulan 12, bulan 1, itu sangat dingin. Tapi jangan pakai air panas ya. Itu sangat dingin. Nah, menyempurnakan wudhu pada saat-saat seperti ini itu dapat menghapus dosa. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin. Kemudian mengangkat derajat juga. Lalu waqasratul khutwa ilal masajid. Kemudian banyaknya langkah menuju masjid. Banyaknya langkah menuju masjid. Ini termasuk perkara yang menghapus dosa dan mengangkat derajat. Setiap langkah yang kita ayunkan itu, ya, satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Nah, begitu keutamaannya. Ya, konsekuensinya sebenarnya, logikanya, semakin jauh rumah dari masjid, semakin banyak pahalanya dan semakin banyak dosa yang terhapus. Ya, maka ada sebagian orang yang ingin, yang jauh rumahnya dari masjid, ingin pindah ke samping masjid, ke dekat masjid. Nah, setelah mereka dijelaskan keutamaan seperti ini, enggak jadi pindah. Ya. Nah, demikian. Jadi sebagian orang ada yang ketika rumahnya jauh dari masjid, rajin dia ke masjid. Tapi begitu dekat rumahnya dengan masjid, justru enggak ke masjid. Itu penyakit manusia. Ya, penyakit manusia. Karena ada dorongan, ketika satu perkara itu ada tantangannya, ada motivasi untuk menaklukkannya. Tapi begitu dia terlena, masuk dalam zona aman, dia aman, dia merasa besok masih banyak kesempatan, dekat aja kok. Ya, akhirnya dia jadi malas ke masjid. Padahal dulu waktu rumahnya jauh, dia rajin. Ya, jadi manusia itu ketika ada tantangan, justru dia termotivasi. Tapi ketika tidak ada tantangan, ya namanya juga begitulah manusia. Ketika tidak ada kompetisi, dia merasa nyaman, aman, dan terlena. Nah, begitu ada tantangan, ya muncul semangatnya. Jauh pun ditempuh. Jadi tidak perlu kita merasa, wah rumah saya jauh masjid. Ya, lucunya sekarang, kalau ada masjid di komplek, yang dekat itu dengan masjid itu mahal. Ya, yang dekat masjid mahal. Yang jauh murah. Kalau saya mending pilih yang jauh aja. Ya. Dekat masjid kan banyak tanggung jawabnya, harus ngurus masjid kan begitu ya. Nah, ya paling tidak perhatianlah dengan masjid kalau rumahnya dekat masjid. Ya, kalau jauh kan ya namanya juga tetangga jauh. Keuntungan lainnya apa? Langkah kita menuju masjid itu, ketika kita mengerjakan sholat lima waktu, itu terhitung penghapus dosa dan peningkat dan pengangkat derajat kita. Demikian khonifuddin ma'asyiral muslimin. Jadi kasratul khutta ilal masajid, banyaknya langkah yang kita ayunkan menuju masjid, itu dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat. Kemudian intidharus salati ba'da salat, menunggu salat sampai salat berikutnya. Menunggu dari satu salat sampai ke salat berikutnya. Dan ini tidak mungkin antara maghrib, antara isya dengan subuh. Itu artinya begadang kan begitu. Ya, biasa yang dilakukan oleh manusia adalah dari maghrib ke isya. Inilah waktu di mana banyak ya manusia atau orang-orang duduk berdiam di masjid menunggu sampai datang sholat isya. Dan ini dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat. Itu tiga amalan yang Nabi SAW sebutkan di sini, yaitu menyempurnakan wudhu dan berjalan ke masjid serta menunggu sholat. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga mengatakan, idza tawaddo ar-rajulu fa ahsana al-wudhu summa kharaja ila as-salah la yukhrijuhu aw qala la yanhazuhu illa iyyaha lam yakhudh khutwatan illa rafa'ahu Allah biha daraja aw hatta anhu. Nabi SAW mengatakan, jika seseorang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian berangkat sholat dengan niat hanya untuk sholat, tidak ada niatan lain selain untuk mengerjakan sholat, jadi dia berwudu dari rumahnya, berangkat, dia berjalan ya, dan tidaklah dia keluar itu melainkan untuk sholat semata, bukan untuk tujuan-tujuan lainnya, maka tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali Allah angkat satu derajat dan Allah hapus darinya satu dosa. Ya, nah demikian ya. Jadi ini amalan secara khusus dapat menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, di antara amalan yang dapat menghapus dosa itu adalah puasa hari Arafah dan hari Asyura. Nah ini termasuk amalan yang dapat menghapus dosa, puasa hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah ketika kaum muslimin itu para jemaah haji wukuf di Arafah, ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, puasa pada hari itu dapat menghapus dosa. Demikian juga puasa hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu ala Allah ayukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu wa siyamu yaumi Asyura inni ahtasibu ala Allah ayukaffira as-sanata allati qablahu. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Nabi mengatakan, puasa hari Arafah saya berharap kepada Allah agar amalan tersebut dapat menghapus dosa setahun yang sebelumnya dan setahun setelahnya. Jadi dapat menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Dan puasa hari Asyura saya berharap kepada Allah dapat menghapus dosa setahun yang telah lalu. Ya, dapat menghapus dosa setahun yang lalu, satu tahun yang lalu. Jadi satu tahun sebelumnya itu banyak kita buat dosa. Nah, sepanjang itu dihapus dengan puasa Asyura. Demikian juga puasa hari Arafah tersebut. Jadi jangan lewatkan ya untuk berpuasa pada hari-hari tersebut, tanggal 9 Dzulhijjah dan 10 Muharram. Secara khusus kedua amalan ini dapat menghapus dosa, dapat menghapus dosa kita. Bahkan bukan kita katakan dosa yang kemarin atau dua hari yang lalu atau satu hari yang lalu, dosa setahun yang lalu. Bahkan hari Arafah dapat menghapus dosa setahun berikutnya. Ya, jadi 2 tahun, tahun sebelumnya dan tahun berikutnya, dengan puasa hari Arafah. Ya, kecuali hari Arafah jatuh pada hari Sabtu, maka kita tidak boleh mengerjakan puasa pada hari Sabtu itu, karena ada larangannya. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, ini kan keutamaannya besar, rugi, dilewatkan. Ya, kita katakan bahwa mengikuti sabda Nabi itu jauh lebih besar lagi keutamaannya. Ya, mengikuti sunnah, mengikuti petunjuk Nabi itu jauh lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi apabila berbenturan antara perintah dan larangan, maka didahulukan larangan daripada perintah. Nah, kemudian yang ketiga, di antara amalan yang dapat menghapus dosa adalah sholat tarawih di bulan Ramadan. Sholat tarawih di bulan Ramadan. Nabi mengatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan Ramadan, yaitu sholat tarawih, maksud man qama Ramadan, qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah sholat malam. Tapi sholat malam pada bulan Ramadan ini berbeda dengan sholat-sholat malam di luar Ramadan, yang mana keistimewaannya, perbedaannya adalah sholat-sholat malam di bulan Ramadan ini dikerjakan secara berjamaah di masjid, yang mana ini tidak dilakukan di luar Ramadan. Maka ada amalan-amalan sebagian orang yang mengumpulkan orang-orang di luar Ramadan untuk mengerjakan sholat tarawih berjamaah, itu adalah amalan bid'ah. Nabi tidak pernah mengumpulkan sahabat, ya, untuk mengerjakan sholat malam berjamaah di luar Ramadan. Kalaulah hal itu baik, tentu Nabi SAW telah melakukannya. Sebagaimana sebagian orang, mereka membuat acara namanya mabit. Mabit, ya, sengaja dikumpulkan di masjid lalu mengerjakan sholat malam berjamaah. Nah, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ya, jadi tidak, amalan, satu amalan itu tidak hanya didasarkan dengan anggapan atau anggapan baik. Wah, ini kan baik. Ya, dan gak bisa juga dikiaskan dengan puasa sholat malam di bulan Ramadan, sholat tarawih. Tidak bisa dikiaskan. Wah, kenapa di bulan Ramadan boleh, di luar Ramadan tak boleh? Kita jawab bahwasanya Nabi mengerjakannya di bulan Ramadan, itu pun beberapa malam, karena khawatir diwajibkan. Nah, kemudian setelah Rasul wafat, sunnah itu dihidupkan kembali oleh Umar bin Khattab, yaitu sholat berjamaah di bulan Ramadan. Nah, ini khusus di bulan Ramadan, tidak dilakukan di luar Ramadan. Nah, amalan ini kata Nabi SAW dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, dosa-dosa yang telah lalu. Ada ya sebagian orang yang bertanya, Ustaz, apakah ini berlaku bagi orang yang satu malam saja dia sholat tarawih, tidak tiap malam, atau orang yang melakukannya itu tiap malam sampai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan? Ini ada pertanyaan seperti itu. Kita katakan ini berlaku bagi orang yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan, walaupun hanya satu malam. Cuma kan tentunya berbeda orang yang mengerjakannya 30 malam dengan satu malam. Ya, nah, demikian ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin. Baik, jadi amalan ini termasuk amalan yang dapat menghapus dosa, yaitu sholat tarawih di bulan Ramadan. Apalagi kalau di bulan Ramadan, namanya juga bulan baik kata orang, ya, artinya semangat untuk beribadah sedang meningkat. Maka kalau sholat tarawih ini, sholat malam ini dikerjakan di luar Ramadan, mungkin agak berat, terasa berat. Tapi di luar Ramadan, di dalam Ramadan, di bulan Ramadan terasa ringan. Ya, karena dikerjakan berjamaah, ya, bersama-sama di masjid, dan dikerjakan di awal malam, ya, tidak di akhir malam, itu kebanyakannya. Maka amalan ini menjadi amalan yang ringan untuk kita kerjakan. Jadi ini termasuk salah satu di antara amalan yang dapat menghapus dosa. Yang keempat, termasuk amalan yang dapat menghapus dosa adalah haji mabrur. Haji mabrur. Nabi mengatakan dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Nabi mengatakan man hajj falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladuhu ummu. Siapa yang berhaji lalu dia tidak berkata keji dan berbuat fasik, berbuat jahat, maka dia kembali dari hajinya seperti hari ibunya melahirkannya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Jadi orang yang berhaji dan benar-benar menjaga hajinya dari apa? Dari perkataan keji dan perbuatan fasik, ya, maka dia kembali dari hajinya seperti dia dilahirkan dari rahim ibunya, dari perut ibunya. Dia itu bersih tanpa dosa. Ikhwanuddin ma'asyiral muslimin. Karena bayi yang lahir itu tidak membawa dosa turunan seperti yang diyakini oleh kaum Nasrani yang mengatakan bahwa setiap bayi lahir membawa dosa turunan, yaitu dosa Adam. Tidak. Semua bayi yang lahir, kata Nabi, yuladu alal fitrah, bersih putih lahir di atas fitrah, tidak membawa dosa apapun. Bahkan belum tercatat dia melakukan satu dosa. Nah, tapi syaratnya adalah dia melakukan haji itu tanpa dicampuri dengan perbuatan keji, ya, perkataan keji dan perbuatan fasik. Dan ini yang berat. Ini yang berat. Haji ataupun umrah, sebenarnya yang berat itu bukan proses ibadahnya. Manasiknya itu mudah. Kalau haji cuma 5 hari mungkin, 4 atau 5 hari, tergantung dia ngambil nafar awal atau nafar sani. Umrah juga demikian, hanya beberapa jam saja, tawaf dan sa'i dan tahallul, selesai. Mungkin hanya beberapa jam saja dia melakukan manasiknya. Ya, 3 jam selesai. Yang berat itu apanya? Yang berat itu adalah perjalanannya. Itu yang berat. Haji maupun umrah, yang berat itu mengisi perjalanan itu, menjaganya dari perkataan keji dan perbuatan fasik. Nah, itu yang berat. Dan kebanyakan jemaah haji itu gagalnya di situ. Ya. Manasiknya mudah. Ikut saja apa yang dilakukan orang atau pembimbingnya, selesai. Tapi yang berat itu adalah mengisi perjalanan haji itu, ya, dengan kebaikan dan menjaganya dari perkataan-perkataan keji dan perkataan dan perbuatan-perbuatan fasik. Itu yang berat, ikhwan fillah. Dan Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah surga. Balasannya hanyalah surga. Itu haji mabrur, Ibnu Katsir. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan haji mabrur. Haji mabrur itu adalah haji yang mana keadaan orang itu sesudah haji lebih baik daripada sebelumnya. Nah, itu tanda hajinya haji yang mabrur, yaitu keadaannya sesudah haji menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Maka kalau kita lihat sekarang ini, banyak kaum muslimin yang berhaji tapi justru semakin banyak hanya hajinya, ya, semakin tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, kan begitu ya, tidak berhenti buat dosa, ya, tidak bertobat, ya, dari kesalahan-kesalahannya, ya. Keadaannya mungkin semakin buruk daripada sebelumnya. Nah, ini adalah tanda bahwa hajinya itu bukanlah haji yang mabrur. Khonifuddin ma'asyar. Jadi haji mabrur termasuk salah satu kafaratul dzunub, penghapus dosa. Yang kelima, di antara amalan yang dapat menghapus dosa adalah memaafkan hutang orang yang sulit membayarnya. Ini termasuk amalan yang dapat menghapus dosa. Nabi Hudzaifah Ibn al-Yaman meriwayatkan, ya, kepada kita bahwa Nabi berkata, Utiyallahu bi'abdin min ibadihi adahullahu malan. Dihadapkan kepada Allah seorang hamba dari hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala titipkan harta kepadanya. Ya, ini orang kaya. Ya, yang dibawa ke hadapan Allah ini adalah seorang kaya. Faqala lahu, Allah berkata kepadanya, "Madza amilta fid dunya?" Apa yang engkau lakukan selama di dunia dengan harta itu? Qal, maka hamba ini menjawab, "Ya Rabbi, ataitani malaka." Wahai Allah, ya Allah, ya Rabbi, engkau telah memberikan kepadaku hartamu. Ya, apa kata hamba ini? Ataitani malaka. Engkau telah memberikan kepadaku hartamu. Jadi di akhirat nanti, ya, semua manusia mengakui bahwa harta yang dia punya di dunia itu bukan harta dia, tapi harta Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ diakui bahwasanya harta yang ada di tangannya itu ternyata bukan miliknya, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akui itu. Dia katakan, "Rabbi ataitani malaka." Ya Rabbi, engkau telah memberikan kepadaku hartamu. Fakuntu ubayyi'un nas. Dan aku selama di dunia bermuamalah dengan banyak manusia, berjual beli. Kadang jadi penjual, kadang jadi pembeli. Penjual pun kadang-kadang membeli, kan begitu ya. Nah, itulah dia manusia, jual beli. Ya, wa kana min khuluqi al-jawaz. Dan di antara akhlakku, kebiasaanku, akhlak itu kebiasaan. Ya, sesuatu yang tertanam. Ya, sesuatu yang tercetak pada manusia itu akhlak namanya. Kebiasaanku adalah al-jawaz, yaitu memudahkan. Ya, aku adalah orang yang gampang urusannya dengan, ya, orang yang gampangan di sana, gampang berurusan dengan dia. Perkara-perkara yang bisa dipermudah, jangan dipersulit. Perkara-perkara yang sulit dipermudah, kan begitu. Nah, ini akhlaknya di dalam bermuamalah kepada manusia. Fakuntu atayassar alal musir wa undiril al musir. Aku memudahkan, ya, pembayaran bagi orang-orang yang mampu dan menunda pembayaran hutang orang-orang yang sulit membayar. Artinya aku mudahkan orang-orang yang berhutang denganku. Ya, yang baik itu yang berkelapangan maupun yang kesulitan. Aku mudahkan di dalam pembayaran hutang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana ahaqqu bihadza minka. Aku lebih berhak memiliki akhlak tersebut daripada kamu. Tajawazu an abdi. Maka maafkanlah hambaku ini. Hadis riwayat Muslim, ikhwan fillah, dari Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memaafkan hamba ini, mengampuni dosanya karena akhlaknya tersebut di dalam bermuamalah, yaitu dia memudahkan urusan orang lain. Ya, ini termasuk salah satu di antara amalan penghapus dosa, yaitu memudahkan urusan ketika berurusan dengan manusia. Ya, memaafkan hutang orang yang sulit membayar misalnya. Tapi ini juga jangan dimanfaatkan oleh orang-orang. Sebagian orang berhutang lalu menodong yang punya duit dengan hadis ini. Todong ini Pak, hadisnya. Dalilnya ini. Dalil untuk apa? Dalil untuk tidak bayar hutang. Ya, boleh-boleh saja. Kalau yang punya hutang memaafkan, itu keutamaan dan kita katakan pahala, ya, diambilnya, kan begitu. Nah, ini salah satu di antara kita katakan amalan yang dapat menghapus dosa. Kemudian yang keenam, melakukan kebaikan setelah berbuat dosa. Ini juga termasuk amalan yang dapat menghapus dosa. Nabi mengatakan, wa adbi isyiatal hasanata tamuha. Iringilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan, niscaya dapat menghapusnya. Ya, jadi kebaikan-kebaikan itu sangat banyak, di antaranya apa? Ya, di antaranya membantu orang, bersedekah, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Yang ketujuh, di antara amalan yang dapat menghapus dosa itu adalah memberi salam dan berkata baik kepada manusia. Nabi mengatakan, "Inna min mujibatil maghfirah." Sesungguhnya termasuk perkara-perkara yang mendatangkan maghfirah. Mujibat artinya yang pasti mendatangkan maghfirah. Ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah badlus salam wa husnul kalam. Hadis riwayat Al-Kharaiti di dalam Makarimil Akhlaq dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah. Nabi mengatakan sesungguhnya termasuk sebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah badlus salam, menyebarkan salam. Ya, menyebarkan salam. Maka dahulu ada salah seorang sahabat yang sengaja keluar dari rumahnya hanya untuk menyebarkan salam. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah husnul kalam, yaitu kata-kata yang baik. Jadi kata-kata yang baik itu juga dapat menghapus dosa. Ya. Kata-kata yang baik. Jadi kita memilih kata-kata ini juga termasuk salah satu di antara ya kita katakan akhlak ya. Kata-kata itu juga harus dipilih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih kata-kata yang baik. Ya, memilih kata-kata yang baik. Walaupun yang diungkapkan adalah suatu yang mungkin ya kalaulah diungkapkan secara vulgar tidak enak kelihatan apa terdengar oleh telinga. Karena di sana ada kata-kata yang tidak enak terdengar oleh telinga, kan begitu ya? Seperti kebun binatang isinya maksudnya. Atau kotoran, kan begitu ya? Ya, ketika ini adab juga ya di dalam berkata-kata. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah seorang sahabat, ya, "Tahu apa makananmu ya Dohak?" Namanya Dohak. Maka dia menjawab, "Daging, susu, minyak samin ya Rasulullah." Kemudian makanan itu menjadi apa setelah kamu makan? Apa kata Dohak? Ya, pilih, memilih kata-kata yang apa? Yang baik. Dohak menjawab, "Menjadi seperti yang sudah kamu ketahui ya Rasulullah." Kalau vulgarkan tak enak dengarnya, iya kan? Ya tahulah kita maksudnya. Apa maksudnya? Tahu kan gitu ya, sudah tahu. Tapi enggak perlu dipilih kata-kata yang baik. Maka Dohak menjawabnya juga dengan santun. Dia menjadi seperti sesuatu yang sudah kamu ketahui ya Rasulullah. Nah, jadi kita juga harus memilih kata-kata yang baik. Ya, coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang hubungan suami istri dengan apa? Dengan kata, dengan kalimat-kalimat yang tidak vulgar. Ya, jadi ada hal-hal yang ya lebih baik tidak disebutkan secara vulgar, tapi cukup dengan kinayah, yaitu dengan kata-kata kiasan. Jadi ini juga termasuk apa? Termasuk salah satu penghapus dosa. Maka di dalam berbicara kepada manusia juga, ya janganlah istilah orang sekarang ceplas-ceplos, apa? Ceplas-ceplos kan begitu ya? Ya, ya. Kita katakan, kalaulah kata-kata itu bukanlah kata-kata yang negatif, ya sah-sah saja diucapkan. Seperti tadi kan, ditanya tadi sahabat tadi, Dohak tadi. Maka dijawab dengan bahasa yang sesungguhnya. Jadi apa? Ah, itu tahulah bunyinya kan kita. Sah-sah saja artinya. Tapi ketika dia memilih kata-kata yang baik, ini termasuk salah satu adab dan salah satu akhlak yang dapat menghapus dosa. Maka ini juga merupakan etika kita di dalam berbicara kepada manusia. Pilihlah kata-kata yang baik. Husnul kalam. Ya, termasuk husnul kalam itu adalah dengan merendahkan suara. Tidak teriak-teriak. Ya. Tidak apa namanya ya, kita katakan bicara itu macam orang mau bertengkar kan begitu ya. Kata yang baik. Mulai dari pemilihan kata-katanya dan cara bicaranya. Ya, mulai dari apa? Pemilihan kata-katanya. Kata-kata yang kita pilih untuk kita ucapkan itu dipilih yang baik. Yang kedua adalah cara bicaranya. Nah itulah yang disebut dengan husnul kalam. Jadi husnul kalam itu gabungan dari dua hal, yaitu kata-kata yang terpuji dan cara bicara yang lemah lembut. Nah itulah dia husnul kalam. Memang lemah lembut, tapi isinya tahap apa kan begitu ya, nah, bagus juga. Katanya bagus, tapi cara bicaranya teriak-teriak, bentak-bentak, nah, juga enggak bagus. Cara bicaranya yang enggak bagus, walaupun kata-katanya bagus. Enggak bisa di sini katanya. Yang penting kan hatinya, Ustaz. Ini saya ini memang kayak gini kasar, tapi hatinya bagus ya, enggak bisa juga. Ya, Arab Baduy itu namanya. Ya, Nabi memaklumi Arab Baduy gitu ya, seperti itu, keras, kasar. Ya, tapi maklumlah Arab Baduy. Nah, orang-orang yang terpelajar, terdidik, ya, orang-orang ya dikatakan para penuntut ilmu seperti para sahabat, mereka punya etika ketika berbicara dengan Rasulullah ataupun dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antara amalan yang dapat menghapus dosa adalah sabar menghadapi musibah. Sabar menghadapi musibah. Hidup enggak bisa lepas dari musibah. Bahkan musibah itu silih berganti datang kepada seseorang. Banyak saja musibah itu yang menimpa manusia. Mulai dari sakit, kehilangan harta, kekurangan duit dan lain sebagainya ya. Bahkan nikmat yang tercabut satu demi satu itu juga musibah. Musibahnya apa? Sudah pakai kacamata. Ya, musibahnya apa? Sudah pakai gigi palsu. Ya, musibahnya apa? Napas sudah sengap-sengap. Maklumlah sudah tua, kan begitu. Itu musibah itu. Dan musibah yang terbesar adalah musibatul maut. Musibah kematian. Jadi kematian itu musibah. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Karena dengan kematian terputus semuanya. Maka sabar atas musibah ini merupakan salah satu penghapus dosa. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla yaqul, Inni idza btalaitu abdan min ibadi mu'minan fahamadani ala ma btalaituhu fa innahu yaqumu min mabda'ihi dhalika ka yawmi waladuhu ummuhu min al-khataya. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, sungguh apabila aku memuji seorang hambaku yang mukmin, lalu ia memujiku atas ujian yang aku timpakan kepadanya, maka ia bangkit dari tempat tidurnya tersebut bersih dari dosa seperti hari ibunya melahirkannya. Hadis riwayat Ahmad dihasankan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahih. Ya, seperti misalnya musibah sakit, sabar kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apabila tertimpa satu yang disenangi dan sesuai dengan apa yang beliau kehendaki, beliau mengatakan alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau terjadi sesuatu yang tidak beliau inginkan, tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan beliau, dan kadang-kadang itulah yang terjadi, maka beliau membaca alhamdulillah ala kulli hal. Jadi tetap alhamdulillah bagaimanapun keadaannya, apapun yang menimpa kita. Kalau kita sabar, maka kita dapat pahala sabar. Itu satu, jelas. Yang kedua, itu merupakan penghapus dosa. Bahkan Nabi di dalam hadis yang lain mengatakan, tidaklah satu ya kesulitan pun yang menimpa seorang mukmin sampai duri yang menusuk tubuhnya, yang melainkan itu menjadi kafarah bagi dosa-dosanya. Bayangkan, seorang mukmin tertusuk duri, kalau dia sabar tidak mengeluh, ya, itu menjadi apa? Kafaratud dzunub, penghapus dosa. Apalagi sakit berat. Sakit tertusuk duri saja itu dapat menghapus dosanya, ya, menjadi kafarah bagi dosanya, apalagi sakit-sakit yang berat. Tapi bukan maksudnya di sini kalau sakit enggak mau berobat. Ya, itu salah juga. Karena kita diperintahkan juga untuk berobat. Tadau, berobatlah kamu. Karena tidaklah Allah menurunkan satu penyakit melainkan Allah menurunkan obat bersamanya. Jadi kita diperintahkan juga untuk berobat. Karena kita tidak boleh menyerumuskan diri kita kepada kemudaratan. Wala tulqu bi aydikum ila tahruka. Janganlah kamu lemparkan dirimu kepada kebinasaan. Dan salah satu di antara cara kita mensyukuri nikmat sehat adalah menjaga kesehatan. Itu cara mensyukuri nikmat sehat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Itu doa orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Hatta idza balagha ashadda, hingga ketika dia sudah sampai kepada puncak usianya. Wa balagha 40 sana, dan dia sudah sampai 40 tahun. Banyak 40 tahun ini. Banyak. Maka dia berkata, dia berdoa, Rabbi, ya Rabbi, auzi'ni, tunjukilah aku an ashkura, untuk mensyukuri ni'mataka allati an'amta alayya, nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Apa nikmat Allah kepada kita? Tubuh ini kan nikmat. Iya kan? Kesehatan itu nikmat. Ni'matan maghbunun fihi makathirun minan nas. Maka menjaga kesehatan itu termasuk mensyukuri nikmat. Ya, kita berharap umur kita panjang, amal kita banyak, kebaikan kita melimpah, kan gitu ya, berguna sampai akhir hayat. Itu harapan kita. Ya, jangan sampai kita jadi manusia tak berguna, kan begitu ya, kata orang Malaysia. Ya, atau kita merusak diri kita sendiri, bisa saja. Maka ikhwanul fiddin masyarakat muslimin, saya punya tetangga di sana, saya tinggal di Medan Johor, tahu nggak? Saya tinggal di Johor, dekat sini. Ada tetangga 50 tahun, pakai itu tongkat kaki empat itu, 50 tahun. Udah mati orangnya sekarang, bukan nakut-nakuti. Rupanya orang ini nggak jaga kesehatan nih. Ya, ketemu istrinya di kedai sampah dengan istri saya, bukan dekat saya. Jangan curiga dulu. Cerita-cerita, oh itulah abang itu, bandel kali, makan gak dijaga, olahraga gak mau, game lah dia katanya, game. Makan gak dijaga, semua masuk kan gitu ya. Gerak gak mau, nah gitulah jadinya. Ya, semua tentunya ada hukum sebab akibat. Kemarin tadi malam kita bicara manusia, itu gak bisa lepas dari hukum sebab akibat. Yang lepas dari hukum sebab akibat itu cuma satu, siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mau rezeki, gak bisa tidur di rumah, gak datang rezeki itu, keluar rumah, ya kan? Coba lihat hewan, hewan itu keluar rumah cari rezeki. Saya pernah belajar Ivan, bela diri, Ivan, Muslim itu. Katanya Ibnu Qayyim belajar Ivan. Walau alam itu kata apanya, pendirinya, saya diajari langsung sama pendirinya. Tapi saya bukan pendekar, gak ada apa-apanya insya Allah. Ivan itu, saya belajar langsung dari guru besarnya itu. Datang ke Jogja ngajari kita. Wah, jago juga gurunya, bukan saya. Dia bilang, itu hewan-hewan itu olahraga, Ustaz, katanya. Dia, kalau kucing renggang-renggangkan badan, dia main-main, itu olahraga dia tuh, selain makan. Jadi, hewan aja tahu dia. Dia makan, dia gerak. Ya, nah demikian, itu hewan. Jadi dia pernah lihat, Nat Geo itu tahu, National Geographic itu. Ya, singa itu ya, singa itu dia main-main dia, itu cuma main-main aja, olahraga dia itu. Nah, itu cari makan lagi kan gitu ya, berburu dia. Coba lihat, hewan tahu hukum sebab akibat. Nah, ada manusia yang lebih bodoh dari hewan. Dia mau rezeki, duduk di masjid, doa, ya Allah, turunkan rezeki dari langit. Ini kan lebih bodoh daripada burung. Burung dia juga bertasbih, ya kan? Burung itu bertasbih. Gak percaya? Tanyakan sama rumput yang bergoyang. Burung bertasbih. Pagi-pagi dia keluar cari makan. Ya kan? pulang udah kenyang perutnya. Nah itu burung, dia tahu bahwa dia makhluk dan dia harus menjalani hukum sebab akibat. Nah demikian juga kalau kita mau rezeki, mau duit, ya mau beli mobil, gak mungkin kita cuma nongkrong saja di masjid ini doa panjang-panjang kan begitu ya. Kita mau punya keturunan, gak mungkin kalau gak nikah, kan begitu ya, mau nikah ya masyarakat sebab, ya, nikah. Tapi kalau kita ingin cerita punya anak, kepingin punya anak, tapi gak nikah-nikah, ini kan cerita kosong. Nah demikian, jadi hewan saja tahu hukum sebab akibat ya. Demikian juga kita mau sehat, tapi kerennya tidur, makan, tidur, ya, gimana mau sehat? Ya ujungnya seperti itu tadi lah, tetangga saya, game, is dead. Tahu is dead? 50 tahun game. Nah demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi semua harus diupayakan. Ya, takdir Allah siapa yang tahu? Wah, Ustaz, itu yang diam-diam aja dan itu dapat rezeki dia, rezeki nomplok. Ya itu kan enggak bisa jadi ukuran ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Ada orang yang ya memang tiba-tiba ketiban rezeki nomplok kan begitu ya. Kerjanya duduk-duduk tiba-tiba dapat duit. Nah, ada, tapi kan gak jadi ukuran. Ya sebabnya mungkin itulah. Tapi kebanyakan normalnya, kalau kita tidak berusaha, maka kita tidak akan mendapatkannya. Nah demikian. Jadi ikhtiar itu penting. Dan ya kita katakan apa, proses berikhtiar itu adalah ibadah. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya ya. Proses ikhtiar itu adalah ibadah kalau niatnya lurus. Innamal a'malu binniyat. Ini ada hadis itu agung sekali. Hingga tidak ada satu ikhtiar pun, tidak ada satu keringat pun yang keluar dari seorang muslim melainkan pasti berpahala. Kalau dia pahami hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Bayangkan di dalam Islam ini luar biasa. Main-main dengan istri saja ibadah. Itu main-main dengan istri. Apa kata Nabi wa fi buti ahadikum sedekah. Berhubungan intim saja ibadah. Bayangkan enaknya jadi orang muslim. Ya kan? Berhubungan intim saja ibadah. Bermain-main dengan istri, bercengkrama dengan istri ibadah. Kan enak itu main-main dengan istri. Antum pernah? Ya, yang punya istri lah. Main-main dengan istri. Ya, main peta umpet, kejar-kejaran kan begitu ya. Piting-pitingan. Main-main maksudnya, bukan serius. Singa aja kayak gitu juga lah, singa jantan digangguin sama betinanya, nanti betinanya digangguin sama jantannya. Nah begitu, main-main dia, main-main, bukan betul-betulan. Nah demikian ya khani fiddin ma'asyarakat. Itu ibadah. Jadi kalaulah seorang muslim dapat memahami hadis tersebut dengan baik, maka tidak ada satupun keringatnya yang keluar melainkan jadi ibadah. Ya, asalkan apa? Wa inna malikul limri'in manawa. Tergantung niatnya apa, kan begitu. Misalnya antum olahraga, tujuannya untuk sehat supaya banyak kegiatan, aktivitas, kebaikan yang dapat antum lakukan, samping kesehatan antum terjaga, antum ya namanya juga semuanya ada usaha ya, sehat banyak bisa dibuat, itu kan ibadah. Di samping kebaikan yang kita lakukan itu ibadah, proses kita menjaga sehat itu juga ibadah. Ya, jadi janganlah kita sia-sia saya ini apa keluar keringat, enggak sia-sia. Asalkan apa, niatnya lurus. Nah demikian. Jadi setiap musibah yang menimpa seorang muslim itu, apabila dia sabar, ya syaratnya satu saja, yaitu sabar, maka dia akan mendapatkan satu keutamaan, yaitu penghapus dari dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan dia sembuh dari musibahnya itu, dia sembuh dari penyakitnya, dia keluar dari musibah itu seperti dia dilahirkan dari perut ibunya, bersih dari dosa-dosa. Kayaumi waladathu ummuhu minal khotoya, bersih dari dosa dan kesalahan. Kuncinya adalah sabar. Yang kesembilan, di antara amalan yang dapat menghapus dosa adalah menjaga sholat lima waktu. Ya, sholat sebagaimana kita sebutkan tadi, as-salawatul khams, sholat lima waktu, mulai dari subuh, ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya sampai lagi ke subuh, itu kafarah minad dunub, ya, mukaffiratun ma bainahuma, menjadi penghapus di antara salat-salat itu, penghapus dosa maksudnya. Demikian juga al-jum'ah ilal jum'ah, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, wa ramadan ila ramadan, puasa ramadan sampai puasa ramadan berikutnya, mukaffiratu ma bainahuma, menjadi penghapus, yaitu penghapus dosa-dosa di antara keduanya, idza wujutuni batil kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Jadi selama dia jauhi dosa-dosa besar, amalan-amalan itu dapat menghapus dosa-dosanya. Kemudian di antara amalan yang dapat menghapus dosa adalah menjadi muadzin. Nah, ini dia. Mengumandangkan azan itu termasuk salah satu mukaffiratun lidzunub, penghapus dosa. Tapi sekarang ini orang-orang kayaknya turun martabatnya kalau cuma jadi muadzin. Berebut-rebut jadi apa? Jadi imam. Padahal tidak ada satupun hadis menjelaskan tentang keutamaan menjadi imam. Itu adalah tugas, tanggung jawab. Kalau dia baik, maka baik juga bagi dia dan baik juga bagi makmum. Kalau dia buruk, buruk atasnya, makmum tidak kena. Nah, itu jadi imam. Yang paling aman itu jadi muadzin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya khusus, para ulama mufassirin menjelaskan ini ayat turun berkaitan dengan muadzin, yaitu apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ayat ini turun berkenaan dengan para muadzin. Jadi muadzin itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Maka kalaulah kedudukan ini diperoleh dengan mengundi, niscaya manusia akan mengundinya. Ya, diundi siapa yang jadi muadzin. Karena kalaulah ya sekiranya diperoleh itu dengan undian, maka manusia akan mengundi untuk dapat kedudukan itu. Tapi sekarang banyak lowongan-lowongan yang kosong jadi muadzin. Seolah-olah ini anak bawang kan gitu ya. Oh, jadi muadzin anak bawang. Yang gengsi apa? Imam. Oh, jadi imam. Jadi muadzin anak bawang. Ya, merasa terhina, rendah, apa namanya, harga dirinya kalau ditunjuk jadi muazzin. Tolak-tolakan itu. Ah, kamu aja lah jadi muazzin. Padahal jadi muazzin itu sangat besar keutamaannya. Nabi mengatakan innal muadzin yughfaru lahu ma dasautihi. Seorang muadzin diampuni dosanya sepanjang gema suaranya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi dihapus dosanya ya sepanjang gema suaranya. Apalagi sekarang pakai apa? Pakai pembesar suara, mikrofon, kan kemana-mana itu. Semakin jauh ini keutamaan. Jadi muazzin ikhwani fiddin ma'asyarul muslimin. Ya, semakin dikeraskannya suaranya, semakin jauh terdengar suaranya, maka semakin banyak dosa-dosa yang terhapus darinya. Nah, itu muazzin. Siapa muazzin di sini? Tidak ada. Imam banyak. Ya, jadi kalau antum ada di satu lingkungan, ya pilih jadi muazzin saja. Jadi imam susah. Nanti antum habis sholat enggak zikir-zikir, diprotes. Subuh enggak kunut, diprotes, kan begitu ya. Enggak baca bismillah, diprotes. Ya kan? Jadi ribut. Mending kan jadi muazzin. Ya kan? Enggak ada yang ribut. Dan enggak ada juga yang memperebutkannya. Padahal keutamaannya sangat sangat besar. Kemudian ikhwan fillah, di antara penghapus dosa adalah memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud ini termasuk amalan yang menghapus dosa. Memperbanyak sujud maksudnya di sini adalah memperbanyak salat-salat sunnah. Memperbanyak salat-salat sunnah. Banyak sholat-sholat sunnah yang bisa kita kerjakan di samping sholat malam tentunya, ya, sholat witir, sholat duha, bahkan sholat-sholat yang kita lakukan setelah wudhu, seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Dia berhadas, lalu berwudu dan mengerjakan sholat semampu yang dapat dia kerjakan. Ini namanya sholat sunat mutlak. Setelah wudu, kita mengerjakan sholat semampu yang bisa kita lakukan. Ya, demikian juga sholat-sholat rawatib yang mengiringi sholat-sholat fardu. Ya, jadi memperbanyak sujud di sini maksudnya adalah memperbanyak sholat-sholat sunnah. Nabi mengatakan alaika bi kasratis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajada illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hatta 'anka anna wa hatta 'anka biha khati'ah. Hendaknya kamu memperbanyak sujud. Ini hadis riwayat Muslim. Memperbanyak sujudnya maksudnya bukan sujud-sujud saja begitu, salat maksudnya, yaitu salat sunnah. Karena ada orang mengamalkan hadis ini, dia sujud saja, duduk sujud. Bukan itu maksudnya. Ini adalah penyebutan sebahagian, namun maksudnya adalah al-kul, paket utuh, yaitu sholat mulai dari takbir sampai salam. Ya. Demikiannya firman Allah farqa'u ma'ar raki'in, maksudnya bukanlah rukuk saja, tapi maksudnya adalah sholat bersama orang-orang yang salat. Nah, melainkan karena kata Nabi di sini, karena tidaklah kamu sujud sekali saja kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kamu satu derajat dan menghapus darimu satu kesalahan. Menghapus darimu satu dosa. Hadis riwayat Muslim. Jadi memperbanyak salat sunat termasuk salah satu di antara amalan yang dapat menghapus dosa. Dan banyak amal-amal salat-salat sunnah yang dapat kita kerjakan seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, kemudian secara khusus dari sekian banyak salat-salat sunnah yang dapat kita kerjakan itu, ada satu salat sunnah yang ini secara spesifik, secara khusus menghapus dosa, yaitu salat malam. Salat malam ini dapat menghapus dosa. Salat malam itu pengertiannya adalah salat yang dikerjakan sesudah salat Isya. Jadi enggak ada, walaupun sudah jam 10 malam kita belum salat Isya, artinya belum datang waktu salat malam untuk kita. Paham maksudnya? Jadi wah, ini belum salat Isya udah salat malam. Salat Isya belum dia, salat malam dulu. Ini belum masuk waktu baginya untuk mengerjakan salat malam. Apalagi witir, sholat isya pun belum, udah witir ya. Jadi sholat malam itu berlaku bagi seseorang ya, mulai setelah sholat isya sampai terbit fajar, itu waktunya. Ya, jadi setelah kita mengerjakan sholat isya, silakan kita mengerjakan sholat malam semampu kita, tanpa ada batasan jumlah rakaat untuk dapat yang dapat kita kerjakan. Silakan, dan minimal satu rakaat. Ya, Nabi mengatakan seperti jika kamu takut dapat fajar, maka kerjakan walaupun satu rakaat. Dan satu rakaat ini boleh dikerjakan sebelum tidur. Silakan. Boleh dikerjakan sebelum tidur. Ini misalnya ya baru-baru semangat sholat kan begitu ya. Mulai dari yang muda. Wah, satu rakaat dulu sebelum tidur. Mau tidur. Waduh, malas. Namanya manusia kan begitu, malas. Malas, kalau kena air nanti gak bisa sholat nanti. Gak bisa tidur. Ya, udah batal ya wudhu. Tayamum. Walaupun ada air, itu sholat sunat ya. Tayamum. Malas berdiri. Duduk, tempat tidur itu duduk. Ah, sholat ini. Enggak ada kiblat, enggak apa-apa. Salat witir. Nabi juga seperti itu. Ya, tapi dalam safar di atas kendaraan. Ya, kalau di rumah ya harus kiblat lah. Ya, walaupun duduk. Ya, hanya saja bagi orang yang salatnya duduk cuma dapat separuh pahala. Enggak apa-apa separuh daripada enggak. Ya, jadi mulai dari yang muda. Ada muda terbiasa kan begitu ya, sebulan nih gitu kan, tayamum, wudu, duduk gitu ya. Satu rakaat saat tidur gitu ya. Ya kan? Nah, mungkin agak mudah terasa lebih semakin ringan kan begitu ya. Naik. Nah, kalau kemarin tayamum mah udah bisa wudu. Udah bisa, nah, belum bisa berdiri ya, masih duduk. 2 bulan kemudian berdiri. Nah, udah mulai berdiri kan gitu ya. 1 rakaat sebelum tidur. Nah, udah. Nah, meningkat. Nah, naiklah. 3 rakaat. 3 tahun kemudian 5 rakaat. Terus sampai ya akhirnya sempurna kan begitu, 11 rakaat atau lebih dari itu. Jadi artinya apa? Mulai dari yang ringan. Nabi mengatakan, "Alaika biqiyamil lail fa innahu daqbus salihin qablakum wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum wa mukaffiratun lisayiat wa manhatun 'anil itsm." Hendaklah kamu mengerjakan salat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Salat malam adalah amalan yang mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam adalah penghapus dosa dan pencegah dari dosa-dosa. Jadi salat malam itu selain menghapus dosa juga dapat mencegah kita dari dosa-dosa. Itu salat malam khonifuddin ma'asyarakat. Baik. Nah, kemudian di antara yang dapat menghapus dosa adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di sini maksudnya berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Yughfaru lis-syahid kullu dhanbin," akan diampuni bagi seorang yang mati syahid semua dosa-dosanya. Diampuni semua dosa-dosanya kecuali satu dosa. Apa? Kecuali satu dosa yang enggak diampuni, ya hutang. Illadai, kecuali hutang. Ya, kalau syirik ya enggak ada manfaatnya jihadnya kan gitu ya. Jihad tapi syirik, selesai. Ya. Ini diampuni dosa-dosanya semua. Yughfaru lahu kullu dhanbin illa ad-dain, kecuali hutang. Artinya apa? Dia akan tertahan karena hutang. Itu orang yang mati syahid. Begitu dahsyatnya masalah hutang ini. Jadi enggak boleh kita menyampingkan dan menyepelekan masalah hutang. Ya. Jenazah yang tidak disolatkan Nabi karena ada hutangnya dan baru disolatkan oleh Nabi ketika Abu Qatadah menjamin pelunasannya, itu hutangnya cuma 2 dinar. 2 dinar kalau dihitung-hitung uang sekarang lebih kurang 250 ribu sampai 300 ribu, ya itulah dia 2 dinar. Jadi hutangnya cuma 300 ribu, tapi hutang walaupun cuma 300 ribu kan begitu ya, atau kurang dari itu. Ya, 1000 perak pun kalau utang ya tetap utang. Tetap akan diselesaikan urusannya di akhirat walaupun cuma 1000. Ikhwani fil din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Jadi ini termasuk perkara yang dapat menghapus dosa, yaitu berperang di jalan Allah sampai mati syahid. Kemudian yang berikutnya di antara amalan yang dapat menghapus dosa adalah mengiringi haji dengan umrah. Kalau antum sudah haji, ya janganlah, sudah selesai, enggak lagi ke tanah haram, sudah haji. Tidak, iringi dengan umrah. Doa, ya, hati orang-orang yang beriman itu condong ke mana? Kepada Baitullah, ke Masjidil Haram. Untuk apa ke sana? Bukan untuk melancong, untuk umrah. Kalau dia belum haji, pergi haji. Kalau udah haji, ya umrah. Memohon kepada Allah, semoga dimudahkan perjalanan kita, langkah kita ke sana. Nah, di sana ada orang yang dapat rezeki, mudah ke sana. Itu tergantung orangnya sebenarnya. Kalau hatinya memang terkait ke sana, Allah buka jalan untuk ke sana. Tapi kalau tidak, bahkan pulang dari haji atau pulang dari haji, nggak enak di sana, makanan banyak semua dikeluhkannya, jadi nggak ada lagi keinginannya untuk ke sana, nggak terkait hatinya ke sana, akhirnya nggak diberzeki untuk ke sana, walaupun dia punya duit biasanya, tapi nggak terbuka, apalagi disempitkan rezekinya, ya emang nggak terpikir untuk ke sana. Jadi ini termasuk salah satu di antara amalan yang dapat menghapus dosa, Ibnuddin Mas. Jadi banyak orang-orang yang dengan kesungguhan hatinya dimudahkan oleh Allah langkahnya untuk menuju Baitullah, menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada orang yang alasannya belum dapat panggilan katanya. Kenapa enggak haji? Oh, belum dapat panggilan. Umrah aja lah lebih mudah. Enggak dapat panggilan juga. Memangnya nunggu apa? Nunggu panggilan PNS. Rupanya nunggu jadi PNS dia. Ikhwani fiddin ma'asyar muslimin, Nabi SAW mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah fa inna mutaba'ata bainihima tanfi al-faqr wad-dunub kama tanfi al-qir khabth al-hadid. Hadisnya sahih disahihkan Al-Albani, Ikhwani fiddin, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Antum pernah dengar hadis ini? Mungkin pernah, tapi sudah lupa. Nabi mengatakan, iringilah haji dengan umrah. Kalau antum sudah haji, apalagi belum haji, itu pasti harus dipupuk keinginan untuk naik haji. Kumpuli duit, semua dengan sebab, sebagaimana saya katakan tadi. Tapi kalau enggak ada keinginan, enggak pernah nabung, enggak akan pernah ke sana. Tapi kalau kita sungguh-sungguh akan dibukakan jalan ke sana. Itu tergantung hati. Persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku akan mengikuti persangkaan hamba-Ku terhadap diriku. Siapa yang belum haji di sini? Banyak. Ada niat? Kalau enggak ada niat, kebangetan. Oh, ada, Ustaz. Bagaimana kesungguhan kita dengan niat itu? Karena niat itu ada yang namanya angan-angan, ada azam. Azam itu niat yang kuat. Artinya dia niat bukan hanya sekedar niat. Betul-betul dia kumpuli kan? Coba lihat, bayangkan. Orang-orang kadang-kadang kita malu tuh dengan orang-orang awam kan gitu ya. Tukang penjaga kubur bisa naik haji kan gitu ya. Kerjanya cuma jaga kubur, tukang gali kubur, tukang apa namanya? Tukang sapu jalan, dia kumpuli. Receh demi receh kan gitu ya, sen demi sen dikumpulinya akhirnya bisa berangkat. Wah, luar biasa itu. Luar biasa jihadnya itu untuk mengumpul itu. Itu artinya niatnya kuat. Bukan angan-angan. Ada orang, ada niat? Ada. Bagaimana realisasinya? Aduh, gak tahu lah, nunggu haji gratis gitu. Nunggu haji gratis gitu. Kapan haji gratis gitu ya. Nah demikian ya, Ibn Majah muslimin rahimani wa rahimin. Jadi kalau kita belum haji, pasanglah niat untuk menunaikan haji. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita untuk naik haji. Kalau kita sudah haji, janganlah cepat berpuas, lalu tidak berkeinginan lagi untuk berangkat ke sana. Niatkanlah, iringilah haji itu kata Nabi dengan apa? Dengan umroh. Kalau bisa tiap tahun umroh. Kalau bisa tiap bulan. Haji, umroh, bolak-balik. Itu rezeki, ikhwan fillah. Kadang-kadang kita enggak tahu datangnya dari mana. Nah, demikian. Tabi'u bainal haji wal umrah. Iringilah haji itu dengan umrah. Karena mengiringi di antara keduanya, kata Nabi, fa inna mutaba'ata bainihima, mengiringi haji dengan umrah apa? Tanfil faqr, dapat menghilangkan kefakiran. Ini kan pergi umrah kan keluar duit. Harusnya kan kurang. Tapi Nabi mengatakan tanfil faqr, dapat menghilangkan kefakiran. Banyak itu pulang haji beli mobil, pulang umrah ganti mobil. Ini. Artinya apa? Memang tidak berkurang rezeki itu dengan umrah. Wah, mahal kali umrah, berapa? 30 juta. Habislah duitku katanya. Dia enggak tahu, ini bukan jalan-jalan. Umroh itu bukan perjalanan seperti kita melancong ke mana-mana begitu. Lain. Ini perjalanan ibadah. Ada keutamaannya. Percayalah, rezeki kita tidak akan berkurang dengan menunaikan umroh. Bahkan Nabi mengatakan menafikan menghilangkan kefakiran. Ini pengalaman pribadi juga ini. Pribadi lagi. Betul ini. Dan itu membuat kita yakin. Ya. Kita keluar duit umrah besar, pulang dapat gantinya lebih besar lagi. Boleh percaya, boleh tidak. Hingga kita ini balik modal nih kayaknya kan gitu. Dapat rezeki lagi dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada saja itu. Oh, tiba-tiba masuk lagi. Ya. Buku tabungan yang sebelumnya terkuras karena pergi umroh kan begitu ya. Wah, tiba-tiba penuh lagi. Ini rezeki. Dan itu nyata, ikhwan fillah. Ya. Itu adalah pengalaman nyata. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala, nah, tentunya Syaratnya adalah kita lillahi ta'ala. Itu kunci dari semua amalan. Amalan itu akan keluar khasiatnya kalau kita kerjakan lillahi ta'ala. Pasti muncul khasiatnya Ibn Rahimani wa Rahim. Ya. Dan dapat bukan hanya menghilangkan kefakiran, menghapus kefakiran, bahkan juga menghapus dosa. Sebagaimana alat pembakar besi menghilangkan karat-karat pada besi. Nah, itulah dia. Ya, ibadah umrah yang kita kerjakan sudah mengerjakan. Bahkan ya, bagi orang yang mampu hendaknya minimal itu 5 tahun sekali bagi orang yang mampu untuk mengerjakan umrah. Kalau tidak maka akan dihapus berkahnya. Berkah rezekinya. Hati-hati. Jadi 5 tahun ya, 2010 kemarin, 2015 ini. Ayo. Kalau enggak berangkat juga aduh gimana? Padahal ada, kalau enggak ada ya udahlah kan begitu ya. Doalah supaya ya Allah mudahkan. Ini bagi yang mampu ya. Bagi yang enggak mampu ya sudahlah kan begitu ya. Ya memang begitulah ceritanya. Apa boleh buat? Apa boleh baut? Kemudian yang terakhir Ikhwan Fiddin, ini adalah amalan yang antum kenal, ini dapat menghapus dosa kesalahan ya. Bahkan banyak yang dihapusnya dengan amalan ini. Amalan dapat menghapus kedukaan, kesedihan, menghapus hasad, menghapus marah dan lain sebagainya, yaitu sedekah. Sedekah ini luar biasa, menghapus semua keburukan-keburukan diri. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan intubtu shadaqat fa ni'mahi. Jika kamu menampakkan sedekahmu itu adalah baik sekali. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Namun jika kamu menyembunyikannya lalu kamu berikan kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik bagimu. Wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Jadi Al-Quran menyebutkan bahwa sedekah itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Allah akan menghapus dosa-dosa kita dengan sedekah. Nabi juga mengatakan as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menghapus dosa seperti air yang memadamkan api. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi sedekah itu dapat menghapus dosa-dosa kita sebagaimana api yang padam karena disiram air. Nah, itulah dia keutamaan sedekah. Nabi mengatakan ittaqin nar walau bisikit tamrah. Lepaskanlah dirimu dari api neraka walaupun besar bersedekah separuh buah kurma. Jadi sedekah ini dapat menghilangkan banyak dari keburukan-keburukan dan kesalahan-kesalahan kita. Ya, sedekah ini dapat menghilangkan penyakit kikir, penyakit toma, penyakit hasad, dapat menghapus dosa, dapat menghapus keburukan-keburukan kita. Ya, nah demikian Ibn Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya silakan karena kita waktunya tinggal beberapa menit lagi. Ada yang bertanya? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Nah. Dosa ya, mengangkat derajat. Iya. Ya, tetap dapat keutamaannya. Setiap putaran roda yang berputar kan begitu ya. Itu kan pakai bensin. Ya, kalau goes setiap kayuhan kan begitu ya. Itu terhitung juga penghapus dosa dan mengangkat derajat. Hanya saja kaidah di dalam syariat kita al-jazaa' min jinsil amal. Ya. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Ya. Semakin berat satu amalan, semakin besar pahalanya. Tapi bukan memberat-beratkan diri ya, bukan jalan mundur begitu. Tidak. Atau jalan tempat, bukan. Tapi jenis amalan itu semakin berat dia. Saya tanya dulu, mana yang lebih berat? Jalan kaki atau naik sepeda motor? Jalan kaki. Jalan kaki lebih banyak utamanya. Artinya pahalanya berbeda dengan orang yang, walaupun sama-sama dapat pahala. Tapi jenis amal ini lebih berat daripada yang itu. Iya kan? Nah, tapi ini jangan disalahartikan. Waktu itu saya merangkak aja Ustaz. Supaya lebih berat lagi kan gitu. Merangkak di dalam situ kan. Walaupun ada hadisnya kan gitu ya. Walaupun kamu harus merangkak, kamu datang ke masjid ini gitu ya. Tapi bukan maksudnya harus merangkak seperti itu. Bagaimanapun keadaannya, maksudnya begitu kan. Nah, karena kita bukan hewan berjalan dengan empat kaki. Bukan juga kita, ah kalau kita pergi haji naik sepeda aja sampai ke Mekah, bisa aja kan? Tapi kapan sampainya gitu? Nah, ya, jadi semakin berat, ya semakin besar amalannya. Apa afwan pahalanya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Apa? Non-muslim bersedekah kepada non-muslim, hah? Ya, ya tentunya ini bukan zakat ya. Kalau zakat tidak boleh, ya sedekah. Kalau sedekah yang dimaksudnya adalah sedekah sunnah itu kepada siapa saja kita berikan, itu berpahala. Ya. Tapi bukan dengan niatan untuk membantu kejahatan ya. Sedekah kepada seseorang, profesinya apa? Maling. Supaya bisa beli obeng, tang, dan sebagainya. Ya. Tapi kalau kita gak tahu, ya gak apa-apa. Seperti ada yang bersedekah ternyata jatuh kepada seorang pencuri. Ya, nah. Jadi kalau kita nggak tahu ternyata jatuh kepada orang kafir, ya berpahala juga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi dia dan dia dapat hidayah kepada Islam, kan begitu? Nah. Cuma, ya Nabi mengatakan la taqul ta'amaka illa taqi. Janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah, demikian. Ya, apa illa salihah? Kecuali orang yang saleh. Jadi kita juga membagi harta itu diutamakan kepada orang-orang yang taat, orang yang soleh, diutamakan, ya. Tapi kalaupun jatuh ke tangan orang yang tidak soleh, ya, atau bahkan kafir, ya mudah-mudahan bermanfaat juga. Dengan catatan tidak ada niat untuk apa, membantu kemaksiatannya atau membantu kekufurannya, kan begitu ya. Tapi kalau ternyata jatuh ke tangan orang itu, ya tetap berpahala. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya ada orang ya kafir lah kita katakan, miskin, perlu operasi, gak ada yang bantu, kita bantu. Mudah-mudahan dengan bantuan itu luluh hatinya dan masuk Islam. Ya. Nah demikian. Jadi ada nilai dakwahnya di situ. Ya kan? Ada orang kafir misalnya miskin, mau operasi anaknya atau dirinya, mau dioperasi gak ada duit, gak ada yang bantu, ya bantu. Mudah-mudahan bermanfaat itu bentuk dakwah juga, ya kan? Mudah-mudahan kalau dia sembuh dari sakitnya, dia tertarik masuk Islam. Wallahu a'lam. Oh, ini pertanyaan sama tadi. Bagaimana kalau pakai sepeda motor? Kalau pakai sepeda motor, sepedanya tuntun gitu. Ya enggak lah, ditanya-tanya juga. Dapat pahala juga. Cuma enggak sama seperti orang yang berjalan. sahkah salat berjamaah dengan makmum seorang anak kecil yang belum mumayyiz? Belum mumayyiz, ini belum mengerti apa-apa. Orang yang belum tamyiz artinya dia belum memahami perkataan, belum bisa memberikan jawaban atas pertanyaan. Kalau dikatakan sudah mumayyiz, sudah dapat membedakan dan dapat mengerti, silakan. Tapi kalau belum mumayyiz tidak boleh jadi imam. Ya. Orang anak yang belum mumayyiz, balita di bawah 5 tahun itu enggak boleh jadi imam. Dia belum mengerti. Kalau dia ngompol pun dia enggak tahu, enggak bisa bilang pipis. Ya kan? Dia belum tahu dia. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau mumayyiz sudah mengerti dia, sudah bisa diajak komunikasi anak. Kita tahu anak-anak belum balik tapi sudah mumayyiz. Nah, ini boleh jadi imam. Tapi kalau belum mumayyiz, belum boleh. Nanti di tengah-tengah sholat lari dia. Repot itu. Apakah ada amalan-amalan di bulan Rajab secara khusus? Tidak ada. Tidak ada hadis satupun hadis sahih berkaitan menjelaskan tentang keutamaan amalan-amalan di bulan Rajab. Ya. Jadi semua hadisnya dhaif, tidak ada yang sahih. Dan amalan-amalan yang dilakukan orang-orang, kebanyakan orang pada bulan Rajab ini, ya kebanyakan adalah amal-amal yang bid'ah. Ya, jadi tidak ada keutamaan amalan secara khusus di bulan Rajab. Karena mau nanya mengenai adab minum air, apakah boleh minum diharuskan untuk duduk? Sahih hadisnya, bahkan dilarang untuk minum sambil berdiri, bahkan diperintahkan untuk memuntahkannya, ya, apabila terlanjur minum berdiri. Begitu larangannya dan perintah ditegaskan dengan larangan dan ancaman, ya. Nah, jadi wajib minum air berdiri, saat duduk, tidak boleh berdiri, apalagi berjalan. Wallahu a'lam. Banyaknya langkah ke masjid itu lebih baik. Bagaimana dengan wanita yang sholat di rumah? Itu lebih baik lagi. Kalaupun wanita itu pergi ke masjid, tetap langkahnya dihitung penghapus dosa dan menaikkan derajat. Wow, itu kan lebih baik, Ustaz. Tidak, menjalankan sunnah Nabi seperti yang katakan tadi, ya, itu jauh lebih baik baginya. Ya, lalu dia tetap bertahan, ah, tidak, saya tetap sholat di rumah karena Nabi memerintahkan lebih baik di rumah. Nah, ini lebih baik lagi. Seperti tadi kita katakan, kita dilarang puasa hari Sabtu. Ya. 9 Dzulhijjah pula. Hari Sabtu pula itu kan begitu. Kemarin itu, ya. Waduh, gimana ini? Ya? Tapi keutamanya besar, dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Wah, ini enggak mau kehilangan momen ini kan begitu, ya. Tapi dilarang oleh Nabi. Jadi menjalankan mengikuti sunnah ini itu jauh lebih baik. Syalbani memakai hadis, "Man taraka shay'an lillah awadahu Allah bima huwa khairan minhu." Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, ini kita tinggalkan satu amalan yang besar karena Allah. Karena kita dilarang puasa hari Sabtu itu, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Mengikuti sunnah itu jauh lebih besar pahalanya daripada amalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan khawatir kepada kaum wanita, walaupun sholat di rumah, tapi pahalanya lebih besar ketimbang dia berjalan ke masjid. Walaupun dia berjalan ke masjid, dia tetap dapat yang dijanjikan itu. Tapi kalau soal besar-besarannya, lebih besar sholat di rumah. Gimana kalau kata-kata yang baik itu diucapkan dengan cara yang kurang baik? Apakah dapat menghapus dosa? Ini belum dikatakan husnul kalam. Tadi sudah kita sebutkan bahwa husnul kalam ini gabungan dari apa? Dari kata-kata yang baik, kalimat yang bagus, dan cara bicara yang baik. Bayangkan antum, kata-katanya memang bagus, tapi diucapkan dengan kasar, ya tidak baik juga, tidak dikatakan husnul kalam. Kata-katanya enggak baik, tapi bicaranya lemah lembut. Ya enggak baik juga itu kan gitu ya. Lemah lembut tapi apa? Apa-apa bunyinya kan, gitu. Kebun binatang, apa-apa keluar, tapi lembut. Bahkan berirama lagi. Pakai irama gitu, lembut. Tapi enggak baik isinya. Eh, sama saja. Jadi husnul kalam itu gabungan dari kata-kata yang baik, ya. Kata-katanya baik, cara menyampaikannya juga baik. Bagaimana cara mengamalkan zikir la ilaha illallah setelah salat fardu? Apakah dibaca 100 kali atau 25 kali? Zikir la ilaha illallah itu tunggal, ya, la ilaha illallah. Silakan baca tanpa hitungan, enggak perlu dihitung-hitung itu. Dan bukan pula dibaca berjamaah. Silakan antum amalkan ini. Nabi mengatakan afdhalu dzikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Silakan amalkan. Tapi janganlah teriak-teriak. Satu. Tidak perlu bersama-sama. Dua, macam mukor saja. Dan tidak pula perlu pula pakai gerakan-gerakan dan sebagainya. Silakan baca dengan santun, ya, dengan khusyuk la ilaha illallah. Enggak perlu dihitung-hitung. Pakai alat tasbih enggak perlu. Karena Nabi tidak menyebutkan angka. Maka janganlah kita menyebut angka pula. Wah, 100. 1000. 1000. Nabi dia tidak nyebut. Jadi tidak perlu dihitung. Wallahu a'lam. Yang dihitung itu yang disebut oleh Nabi bilangannya seperti apa? Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, berapa? 33 kali kan. Itu yang perlu dihitung. Yang enggak perlu dihitung jangan dihitung. Ada yang bertanya, saya punya saudara yang sudah sakit stroke dan ngomongnya sudah payah untuk dimengerti, demerot mungkin ya. Dan abang saya itu bertengkar. Ih, sudah stroke bisa bertengkar pula ini, gawat ini. Jangan, gimana nih? Dengan istrinya pula, sehingga keluarlah kata-kata cerai. Sahkah cerai tersebut? Ya kalau sedang marah, ya, lagi bertengkar, itu belum jatuh. Nabi mengatakan la talaqa fi ghalab. Tidak ada talak pada saat ghalab. Ghalab itu apa? Akal itu enggak berfungsi normal. Lagi marah, lagi stres, lagi sedih berat, bahkan lagi senang berat, itu otak itu enggak berfungsi. Seperti seorang itu yang berdoa dia saking gembiranya, ya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk katanya. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia saking gembiranya, dia ucapkan seperti itu. Nah, jadi ada kondisi-kondisi di mana akal itu kadang-kadang gak berfungsi dia. Gak sadar kita apa yang kita ucapkan. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, cerai itu tidak berlaku. Nah, ketika dia sudah tenang, sudah gak marah lagi, sudah reda marahnya, baru tanyakan lagi. Tadi kamu berkata begini, begini, begini, apakah itu maksudnya cerai? Talak atau tidak? Waduh, enggak, tadi saya silap katanya kan itu. Saya tadi lagi emosi ya. Enggak jatuh. Tapi kalau waktu tenang seperti ini dia katakan, ya, saya menjatuhkan cerai atasnya. Ya, cerai. Tapi dalam kondisi dia sudah reda marah. Tapi kalau sedang tengkar atau baru dia emosi, napas pun naik turun kan begitu ya. Akhirnya katanya, ini curhat ini, sekolah salaf terlalu mahal bagi saya, juga yang lain. Nah, yang lain mahal di sini. Saya kira paling murah di Medan dibandingkan dengan di tempat-tempat lain. Paling murah di sini. Ya, paling murah sekolah salaf di Medan dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Ini ada masalah, beberapa masalah. Yang pertama, kadang-kadang ada orang itu yang kalau makan royal, tapi kalau untuk sekolah anaknya celit. Makan ayam tiap hari, begitu cerita sekolah, wah mahal kali. Kita mahal kali kan gitu. Padahal di rumah makannya ayam tiap hari, ikan enggak kurang kan gitu. Artinya mungkin manajemen keuangan kita yang berantakan. Ya memang kalau enggak di ya keuangan itu harus ada ilmunya juga. Ini bagian ini untuk ini gitu. Tapi kalau enggak ada kan, wah enggak ada ini. Enggak ada jatah untuk sekolah anak kan itu ya, enggak ada. Memang betul-betul enggak ada dan akan menjadi mahal walaupun itu yang paling murah. Nah itu satu. Yang kedua, kalau lah betul-betul enggak mampu, ya laporlah kepada yang berkepentingan, apa bersangkutan gitu ya, atau yang berwenang. Insyaallah ada kemudahan gitu. Atau ya doa kepada Allah, usaha mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya sejauh saya keliling-keliling Indonesia, yang namanya sekolah salaf paling murah ya, untuk selevel kota besar, kota Medan itu adalah di sini. Bahkan dibandingkan dengan kota-kota kecil di kabupaten, di Medan ini yang lebih murah lagi daripada yang kota ibu kota kabupaten itu. Itulah dia. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau betul-betul enggak mampu kan begitu ya. Kan ada solusinya semua. Enggak semua orang enggak mampu kan begitu. Nah, di sana ada orang yang sebenarnya mampu, tapi itu tadi manajemen keuangannya berantakan. Enggak ada manajemen keuangannya di dalam rumah tangga. Uang habis semua untuk makan.